Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, wa qawluhu ta'ala, qala alladhina ghalabu ala amrihim, lanattakhidhanna alaihim masjida. Berkata musannif rahimahullah, Allah berfirman, qala alladhina ghalabu, berkata orang-orang yang menang, atau yang ghalib ala amrihim, menang atas urusan mereka, yakni yang mendominasi. Tahu dominasi? Yang suaranya lebih didengar. Yang suaranya lebih didengar. Entah karena jabatannya, atau ketokohannya, atau karena lebih tinggi turunannya, wallahu alam. Qala alladhina ghalabu ala amrihim, berkata orang-orang yang lebih dominan ucapannya, atau lebih didengar ucapannya, lanattakhidhanna alaihim masjida, kami akan menjadikan atas mereka masjid. Dalam kisah Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahf. Apa kaitannya dengan judul bab? Masih ingat babnya? Bab tentang bahwa umat ini bisa jadi akan ada yang menyembah berhala. Dalil pertama, Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, bahwa mereka ternyata ada yang terjerumus menjadi abadat taghut, menjadi penyembah-penyembah taghut. Kemudian contoh kedua, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida, kami akan bangun di atas kuburan ini masjid. Al-murad annahum fa'alu ma'al fityah ba'da mautihim ma yudhammu fa'iluhu. Kaitannya dengan bab bahwa mereka yang dikisahkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang melakukan hal tersebut, membangun masjid bersama fityah atau atas pemuda-pemuda setelah matinya mereka. Kisah Ashabul Kahfi ringkasnya adalah ketika mereka lari dari kaumnya yang demikian jeleknya, musyrik dan sebagainya, maka mereka masuk ke dalam gua. Kemudian Allah tidurkan mereka 309 tahun. Ketika mereka keluar ingin mencari makanan, mereka semua terkejut, keadaan sudah berubah, dan juga masyarakat terkejut, ini ada orang aneh. Ketika ditanya, pahamlah mereka bahwa ini orang sudah dalam keadaan tidur sejak 309 tahun yang lalu. Maka tentunya mereka takjub karena mereka sudah menjadi muslimin. Maka mereka berbicara, diantarkan ke guanya, mereka berbaring semua, dan kemudian diwafatkan mereka semua oleh Allah Ta'ala saat itu. Ini barakallahu fikum, maka mereka berkata, alladzina ghalabu ala amrihim, yang lebih berkuasa, yang lebih menang ucapannya, berkata, kita bangun masjid di sini. Dikatakan hadza ma yudhammu fa'iluhu, berarti mereka melakukan hal yang dicerca. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih yang sudah kita baca, la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Atau ketika istrinya menceritakan apa yang terjadi di Habasyah dari kanisah, gereja dan gambar-gambarnya, dikatakan ulaika idza mata fihim rajulus salih banu ala qabrihim masjida. Sehingga ini kisah tentang bagaimana mereka membangun masjid di kuburan Ashabul Kahfi atau di tempat matinya Ashabul Kahfi, dan ini bukan suatu yang terpuji, artinya bukan menjadi dalil. Ada dalilnya membangun kuburan, membangun masjid di kuburan, ini dalilnya dalam Quran, dalam surat Al-Kahfi. Ini cerita, kisah. Apakah kalian akan menjadikan sebagai dalil kalau ada kisah tukang sihir? Buktinya boleh, tukang sihir ada dalam Quran. Kisahnya ada, tapi tidak sedang memuji. Kisahnya ada, tetapi tidak sedang menyanjung. Sedang menceritakan bagaimana perlakuan mereka. Adapun penilaiannya, Rasulullah SAW menyatakan, ulaika idza mata fihim rajulus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idzan haula'i fa'alu ma yudammu fa'iluhu. Mereka melakukan hal yang dicerca pelakunya. Lian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Arada tahdhira ummatihi an yaf'alu ka fi'lihim. Di sini berarti memperingatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan juga memperingatkan apa yang dilakukan oleh Nasrani, kebiasaan membangun masjid di tempat matinya orang saleh atau di kuburan orang saleh. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadhu al-quddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dabbin aw juhra dabbin ladakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman akhrajahu. Kata musannif rahimahullah dari Abi Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalian sungguh-sungguh akan mengikuti kebiasaan orang yang telah lalu, yang sebelum kalian. Hadwal quddati bil quddah, seperti anak panah dengan bulu-bulunya, atau seperti bulu dengan bulu berikutnya. Anal qalam. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu, hingga kalaupun mereka memasuki lubang dab sejenis biawak, la dakhaltumu, niscaya kalian pun akan memasukinya. Mereka bertanya, ya Rasulullah al-Yahudi wa al-Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Kemudian siapa? Ini siapa lagi kalau bukan mereka? Baik. Tentunya yang ini tidak akan mendahului yang ini enggak mendahului ini. Yang ini ngikut yang ini ngikut yang ini. Terus begitu, tidak akan berubah. Qala dikatakan dengan hadis ini bahwa kalian pun akan seperti mereka nanti suatu saat. Atau maknanya sebagian kalian atau di antara kalian atau ada di antara kalian yang mengikuti orang-orang terdahulu. Persis. Kalau mereka membangun kuburan orang solehnya menjadi masjid, di umat ini ada. Kalau mereka membuat gambar-gambar orang solehnya dan patung-patungnya, di umat ini juga akan ada. 6. Qauluhu sanana bifathil muhmalah, difathahkan dalam keadaan muhmal, tidak bertitik. Yang di sinnya. Sinnya tidak bertitik. Ay tariq man kana qablakum, maknanya jalan orang sebelum kalian. Latattabi'unna sanana ay tariqa man kana qablakum. Qala al-muhallib al-fatah awla, bahwa fathah ini lebih utama. Adapun ucapannya hadwa al-qudza bil-qudza binasbi hadu ala al-masdar al-qudza bidam al-qaf wahidatul qidat wa huwa ar-rishu as-sahm. Qudza bentuk mufrad dari qidat, wa qidat adalah rishu as-sahm, bulu-bulunya anak panah. Rish, rish, rish. Bulu dengan bulu berikutnya pasti akan ikut. Aina tattabi'unna tariqahum fi kulli ma fa'alu. Artinya, niscaya ada di antara kalian yang mengikuti mereka pada semua apa yang mereka perbuat. Wa tushbihuhum fi dhalik, dan kalian menyerupai mereka dalam hal itu. Kama tushbihu quddatus sahm al-quddatul ukhra, sebagaimana bulu dari anak panah mengikuti bulu yang di depannya. Fawaqa'a kama akhbar, ternyata benar-benar terjadi seperti diberitakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa bihadza tadhhar munasabatul ayat litarjamah, dengan ini tampaklah hubungan ayat ini dengan terjemah. Ayat yang mana? Yang pertama dan kedua. Ayat yang pertama kemarin berbicara tentang Yahudi menjadi abad at-taghut. Yang kedua berbicara tentang Nasrani yang menjadikan kuburan orang solehnya sebagai masjid. Baik. Mana umat kita? Belum disebut. Apa mungkin menjadi penyembah berhala? Dijawab dengan hadis ini. Ini jawabannya hadis ini. Dari Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Bahwa dengan hadis ini, berarti umat ini akan seperti Yahudi, akan seperti Nasara. Akan ada di umat ini yang menjadi abad at-taghut, akan ada pula dari umat ini yang menyembah kuburan, dimulai dari membangun kuburan sebagai tempat ibadah, kemudian berikutnya sampai kemudian menyembah kuburan. Karena umat ini, kata Nabi, akan menyerupai mereka, akan mengikuti mereka persis seperti bulu-bulu anak panah dengan bulu-bulu di belakangnya, selalu ngikut. Dalam keadaan tidak berbeda sampai mereka memasuki lubang biawak sekalipun atau lubang bab, akan ikut masuk juga. Bahkan kalau di kalangan mereka, na'udzubillah min dzalik, ada yang ata ummahu ala niatan, ada yang menzinai ibunya terang-terangan, maka di umat ini akan ada. Na'udzubillah min dzalik. Qala, dengan ini maka terlihatlah kaitannya. Tadi bicaranya umat ini akan menyembah berhala. Kok bicaranya tentang Yahudi? Kok bicaranya tentang Nasrani? Iya. Naam. Dua ayat tadi berbicara tentang Yahudi dan Nasrani. Katanya bicara tentang umat kita. Judulnya kan hadhil ummah ya'budul awthan. Akan ada dari umat ini. Kenapa yang dicontohkan Yahudi dan Nasrani? Karena umat ini akan mengikuti mereka. Maka kalau mereka melakukan, niscaya pada umat ini pun akan ada yang melakukannya. Waqad waqa'a kama akhbar. Waqad waqa'a kama akhbar. Dan sudah terjadi. Sebagaimana yang diberitakan. Wa huwa alamun min alamin nubuwa. Dan ini tanda-tanda kenabian. Benar-benar terbukti ucapan Rasulullah SAW. Bahwa umat Islam ada yang seperti Yahudi. Menjadi abad at-taghut. Ada yang dilaknat. Ada yang ghadiballah alaihim, ada yang Allah kutuk. Qauluhu hatta law dakharu juhra dabbin ladakhaltumu, wa bi haditsin akhar hatta law kana fihim may yati ummuhu alaniatan lakana fi ummati man yaf'alu dhalik. Dalam riwayat, kalaupun di kalangan mereka ada seorang yang menzinai ibunya dengan terang-terangan, lakana fi ummati, niscaya pada umatku man yaf'alu dhalik, akan ada yang melakukan hal demikian. Arada sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna ummatahu la tada' syai'an mimma kana yaf'aluhu al-yahud wa nasara. Yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umatnya tidak akan meninggalkan sesuatu yang pernah dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani kecuali akan diikuti semuanya, kullahu. La tatruk minhu syai'an, enggak akan ditinggalkan sedikit pun, akan ditiru. Ibadah seperti Nasrani dengan nyanyi, dengan musik, ditiru. Kebiasaan mereka dalam keadaan menuhankan nabinya, ditiru. Umat ini ada yang menuhankan nabinya sehingga berdoa bukan kepada Allah tapi kepada nabi. Walihada qala Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Oleh karena itu Sufyan ibn Uyainah berkata, "Man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun min al-yahud. Wa man fasada min 'ibadina fa fihi syabahun min an-nasara." Kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, siapa yang rusak dari ulama kita, orang-orang berilmu kita, maka akan menyerupai Yahudi. Dan siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, maka akan menyerupai padanya, ada keserupaan dengan Nasrani. Ini kalam, Masya Allah. sangat bagus sekali dari beliau. Perlu dikasih garis atas, perlu dikasih stabilo. Artinya yang rusak dari umat Islam, kalau orang-orang berilmunya, sesungguhnya bukan ulama, karena ulama sudah sering kita katakan menggabung antara ilmun wa din. Ilmun wa din. Artinya ilmu adalah sesuatu yang dihafalnya, diketahuinya, sedangkan din adalah amalnya, sesuai. Baru dikatakan al-alim. Tetapi ini ulama di sini, ulama lughatan, punya ilmu. Sehingga terjemahannya bukan orang-orang yang rusak dari ulama, yang rusak bukan ulama. Sehingga bahasanya, wallahu ta'ala alam, siapa yang rusak dari orang-orang yang berilmu di kalangan Islam? Seperti Yahudi. Sedangkan yang rusak dari kalangan mereka yang ahli ibadah, tapi gak berilmu, akan menyerupai Nasrani. Subhanallah, Yahudi dan Nasrani memiliki khas-khas masing-masingnya. Walaupun kedua-duanya memiliki kesesatan yang sama, penyimpangan yang sama, tetapi masing-masing ada khas bihim. Yahudi khasnya adalah, yang khas pada mereka, tahu kebenaran, tetapi menyembunyikan. Sehingga disifati dalam Al-Quran tentang Yahudi, bahwa mereka yaktumunal ilma wahum ya'lamun. Ketika kita lihat sedang berbicara tentang siapa? Yahudi. Mereka lemparkan kitab mereka wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung mereka seakan-akan tidak tahu. Itu juga Yahudi. Ketika Allah mengatakan yuharrifunal kalima an mawadhi'ih, mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Juga Yahudi. Mereka tahu ayatnya, tapi mereka bolak-balikan. Mereka rubah. Mereka ganti. Mereka tambahi. Ini Yahud. Tetapi ketika berbicara tentang Nasara, yang khas bihim adalah balal. Kesesatannya. Kebodohannya. Semangat ibadah, tetapi tidak punya ilmu. Mereka ingin membela Nabi Isa, tapi justru mereka mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Yahud, yang sudah Allah murkai, mengatakan bahwa Isa adalah anak zina, mereka membela. Nasrani membela. Isa adalah orang yang suci. Maryam adalah wanita yang suci, kata mereka. Tidak mungkin berzina. Tidak mungkin Isa anak zina. Lantas, siapa bapaknya, kata Yahudi. Maka Nasrani itu kebingungan. Bijahlihim wa dalalihim, mereka berkata anak yang suci dari ibu yang suci. Maka bisa jadi bapaknya adalah yang maha suci. Astagfirullah. Astagfirullah. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh ketika mereka berkata Ar-Rahman memiliki anak. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka tidak berbicara kecuali dusta. Lihat sifatnya. Yang ini sudah tahu, tetapi ditentang oleh mereka. Sudah tahu ilmunya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengetahuinya, mengenalinya, seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka sembunyikan, mereka takwil. Yang ini bodoh. Bal, sesat. Barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan Sufyan ibn Uyainah. Kalau ada orang-orang berilmu dari kalangan kaum muslimin, tetapi sesat, apa yang terjadi? Dia punya ilmu. Dia akan mempermainkan ayat, hadis. Mereka akan bolak-balikkan. Kayak Yahudi. Atau kalau kadung ketahuan, mereka akan sembunyikan. Udah ada itu. Loh katanya ada hadis. Enggak ada. Padahal dia tahu hadisnya. Fafi syabahun minal Yahud. Berarti mirip dengan Yahudi. Sedangkan yang lain pengen membela Nabi, bodoh, memuji Nabi, bagus sesungguhnya, tetapi karena bodohnya, salah. Sampai diangkat Nabi dikatakan, engkaulah yang menyebabkan adanya langit dan bumi. Loh, yang mengadakan langit dan bumi Allah, bukan Nabi. Sampai mereka menyatakan, antan mu'tamad, antas samad, engkaulah tempat bergantung, engkaulah tempat kami meminta pertolongan. Loh, salah. Iyyaka na'bud, iyyaka nasta'in, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kepadamu kami beribadah, kepadamu kami menyembah. Kenapa kalian kepada Nabi? Oh, saya kan cuma membela Nabi, memuji Nabi, memuliakan beliau. Ya, tapi kebablasan kayak Nasrani. Nasrani memuji Isa, membela Isa, tapi kebablasan sampai menuhankan. Maka kaum muslimin jangan seperti mereka. Ikhwan fillah, na'azakumullah, lihat fihi syabahun minan nasara. Yang ghulu kepada orang saleh, fihi syabahun minan nasara, menyerupai Nasara. Qultu, saya katakan, kata pensyarah atau kata Syekh Abdurrahman Al-Syaikh yang meringkas syarahnya Syekh Sulaiman Al-Syaikh. Fama aktsarul fariqain, sungguh betapa banyaknya dua kelompok tersebut. Yang punya ilmu tapi rusak akidahnya, dan yang ahli ibadah tapi enggak punya ilmu. Ma aktsaral fariqain, betapa banyaknya dua firqah ini. Lakin min rahmatillahi ta'ala wa ni'matih, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kenikmatannya, an ja'ala hadhihi al-umma la tajtami' ala dalalah. Alhamdulillah, dengan kenikmatan dari Allah, rahmat dari Allah, umat ini enggak akan bersatu di atas kesesatan. Umat ini enggak akan bersatu di atas kesesatan. Kama fi hadis Tsauban al-Ati qariban, sebagaimana dalam hadis Tsauban yang akan datang sebentar lagi insyaallah, bahwasanya umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan. Artinya, walaupun umat ini ada yang meniru Yahudi sebagian, kecil mungkin, kadang banyak kadang sedikit. Di antara umat ini ada yang menyerupai Nasara sebagian, bisa sedikit bisa banyak. Tapi tidak seluruhnya. Tetapi tidak seluruhnya. Karena umat ini enggak akan sepakat di atas kesesatan. Mesti akan ada segolongan yang tegak di atas kebenaran. Karena Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Tidak akan bergeser. La tazal. Tidak akan bergeser artinya terus ada. Akan selalu ada dari umatku yang tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Maka berarti akan terus ada ahlul haqqi, akan terus ada ahlul tauhid, akan selalu ada orang yang berjalan di atas kitab wa sunnah. Adapun yang digambarkan oleh Nabi akan mengikuti Yahudi atau Nasrani, sebagian mereka akan ada yang mengikuti Yahudi atau Nasrani. Qauluhu, dalam hadis tersebut dikatakan, ya Rasulullah, al-Yahudu wal-Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani? Qala faman huwa biraf'i al-Yahud. Kalimat ya Rasulullah al-Yahud wa al-Nasara didammahkan atau dirafa'kan. Wa alamatu raf'ihi dammah. Al-Yahudu wa al-Nasara. Demikian pula Nasara dirafa'kan, tetapi alamatnya muqaddara. Khabaru khabarun atau dari khabar mubtada'in mahdhuf, itu khabar dari mubtada' yang tidak tersebut. Dia khabar dari mubtada' yang tidak disebut tapi terpahami. Yani ahum al-yahud, maknanya apakah mereka itu Yahudi? Mubtada'nya hum wal-yahud khabar, hum an-nasara wal-nasara khabar, ma'tufun ala marfu'in marfu'. Alladzina nattabi'u sunanahum aw sananahum, apakah mereka Yahudi, apakah mereka Nasrani yang kita ikuti mereka itu? Taib, itu i'rab pertama. Wa yajuzun nasab, boleh pula di'rabkan dengan nasab. Ya Rasulullah al-Yahuda wan Nasara, wa alamatu nasbihi fathah al-zahirah ala akhiri kalimat al-Yahud. Limadha? Bagaimana makna i'rab ini yang kedua? Ay bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu ta'ni. Kalau yang dimahdhufkannya bukan mubtada tetapi fi'il. Ata'ni Nasara? Ata'ni Yahuda? Apakah yang kau maksud adalah Yahud? Apakah yang kau maksud Nasrani? Ta'ni Yahuda? Ta'ni Nasara, ta'ni fi'il. Naam. Ana, ya'ni. لا بس كلاهما بمعنى واحد كلاهما نفس المعنى قوله قال فمن استفهام إنكاري استفهام إنكاري كلمة فمن adalah pertanyaan tapi untuk mengingkari أي فمن هم غير أولئك maknanya siapa lagi kalau bukan mereka siapa lagi kalau bukan mereka قال المصنف رحمه الله Musannif berkata lagi membawakan dalil berikutnya. Wali muslimin an Thauban dari Muslim an Thauban, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala innallaha zawa liyal arda faraaitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha wa yutitu al-kanzaini الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك Alla uhlikahum bisinatin bi'ammah wa alla usallut 'alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatuhum walau ijtama 'alaihim min aqman bi aqtariha hatta yakunu ba'dhum yahlaku ba'dhan wa yasbi ba'dhum ba'dha. Dibawakan hadis ini. Hadis riwayat Muslim dari Thauban bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan kepadaku bumi. Aku bisa melihat yang timurnya dan yang baratnya, dan bahwasanya umatku akan mencapai kerajaannya atau kekuasaannya meliputi semua yang diperlihatkan kepadaku itu, timur dan barat. Waktu itu dan aku diberi al-kanzaini, aku diberi dua perbendaharaan, yang merah dan yang putih. Yang merah adalah emas, yang putih adalah perak. Wa inni sa'altu rabbi li ummati, dan aku meminta kepada Rabbku untuk umatku ini agar jangan Allah binasakan mereka dengan kelaparan secara umum. Ini secara merata. Wa alla yusallit alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan agar jangan dikuasai oleh musuh selain dari kalangan mereka sendiri. Kemudian dihalalkan persatuan mereka, artinya mereka berpecah. Wa inna rabbi qala ya Muhammad, dan sungguhnya Rabbku berkata ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau aku memutuskan satu keputusan, fa innahu la yurad. Kata Allah, kalau aku memutuskan satu keputusan, tidak bisa ditolak. Aku berikan kepadamu untuk umatmu, bahwa aku tidak akan menghancurkan mereka dengan bencana yang merata. Dan tidak pula akan menguasai mereka musuh, kecuali musuh dari kalangan mereka sendiri. Walau ijtama' alaihim man bi aqtariha, walaupun mereka berkumpul seluruh yang ada di penjuru-penjuru bumi. Hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan, sampai mereka sendiri yang sebagian menghancurkan sebagian yang lain. Dan menawan, menjadikan tawanan sebagian terhadap sebagian yang lain. Rawahu Al-Barqani, diriwayatkan oleh Al-Barqani fi sahihih. Wazada, dan ada tambahan riwayat. Hadisnya sama, tetapi ada ziyadah. Innama khafa ala ummati la'immatil mudillin. Sesungguhnya yang paling aku khawatir pada umatku adalah tokoh-tokoh penyesat umat. Wa idha waqa alaihimus saif, kalau pedang sudah mengenai mereka, dari sesama mereka, lam yurfa ila yaumil qiyamah, maka tidak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Wala taqum as-sa'ah, dan enggak akan terjadi hari kiamat. Hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Ini syahidnya. Ini bukti dari apa yang sedang kita bahas. Bahwa umat ini akan ada yang menyembah berhala. Enggak akan terjadi hari kiamat hingga di umatku atau ada umatku yang bergabung bersama musyrikin. Hatta ta'budu wa hatta ta'buda fi'atun min ummatil awthan. Sampai sekelompok umatku akan ada yang menyembah berhala kembali. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun 30. Dan pada umatku akan ada pendusta-pendusta yang jumlahnya 30 orang. Kulluhum yaz'um annahu nabi. Semuanya mengaku nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, sedangkan aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelahku. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah, dan akan selalu ada sekelompok umatku yang tegak di atas kebenaran dan selalu ditolong. La yadurruhum man khadalahum, enggak merugikan mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian hadisnya, agak panjang, tetapi di sini mengisahkan tentang apa yang terjadi pada umat ini dan apa doa Rasulullah SAW yang dikabulkan dan apa yang belum. Artinya terhadap umat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa umat ini tidak akan dibinasakan secara merata. Yang kedua yang diberikan pada umat ini adalah bahwa umat ini tidak akan dikuasai oleh orang-orang kafir yang selain mereka sendiri. Artinya kalaupun ada musuh, musuh yang makin mengaku muslimin dari kalangan muslimin. Qala, dan selanjutnya diakhiri dengan kalimat tidak akan terjadi hari kiamat hingga umat ini bergabung dengan musyrikin dan bahkan ta'budul awthan, menyembah berhala kembali. Bahkan dalam riwayat tidak akan terjadi hari kiamat sampai qabailun atau beberapa qabilah-qabilah menggoyang-goyangkan pantatnya di depan berhala. Ya. Nah, nanti akan datang hadisnya insyaallah bismillah taala. Naktafi bihadzal qadar wa la'afu minkum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.